Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihuda wattaba'a tharahu ila yaumiddin amma ba'd. Ayuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada risalah Tajridut Tauhid Al-Mufid karya Al-Imam Al-Maqrizi rahimahullahu taala, salah seorang ulama madhab Syafi'i yang menjelaskan kepada kita tentang masalah-masalah tauhid. Pada pertemuan sebelumnya beliau telah membahas tentang pembagian tauhid dan bahwasanya tauhid terbagi menjadi dua. Ya, tauhid apa? Tauhid ilmi i'tiqadi. Yang ini mencakup tauhid rububiyah dan tauhid al-asma was-sifat. Yang kedua adalah tauhid al-amali, yaitu tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yakni kita meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya yang menciptakan, hanya Allah satu-satunya yang memberikan rizki, hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mengatur alam semesta ini, ya, hanya Allah satu-satunya yang merajai. Ini tauhid rububiyah. Adapun tauhid uluhiyah adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan hamba. Ya, dalam perbuatan-perbuatan hamba. Jadi kalau rububiyah itu perbuatan siapa? Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Tapi kalau tauhid uluhiyah adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan hamba. Ya, hamba berdoa hanya kepada Allah. Hamba menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid uluhiyah. Jadi pembagian tauhid itu ada para ulama yang membaginya menjadi dua, yaitu tauhid i'tiqadi dan tauhid amali. Tauhid i'tiqadi ini mencakup tauhid rububiyah dan mencakup tauhid al-asma wa sifat. Sedangkan tauhid amali ini maksudnya adalah tauhid ya uluhiyah. Baik, sebagian ulama yang lain membagi tauhid menjadi tiga. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhidul asma was sifat. Nah, ini cuma pembagian saja. Ya, pembagian saja karena pembagian yang dibuat oleh para ulama itu maksudnya adalah untuk mempermudah. Ya, perhatikan. Pembagian para ulama, jadi para ulama membagi tauhid menjadi dua atau ada yang membagi menjadi tiga, itu ya adalah untuk mempermudah. Ya, untuk mempermudah. Jadi bukan suatu perkara yang bid'ah. Sebagian kalangan menuduh bahwasanya pembagian tauhid menjadi rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat ini adalah pembagian yang bid'ah. Ya, maka ini adalah ucapan yang tidak benar. Ya, karena pembagian ini adalah pembagian yang di sebutkan oleh para ulama berdasarkan tatabbu' wal istiqra. Apa tatabbu' wal istiqra itu? Penelitian terhadap dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis. Di mana para ulama meneliti dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis, mereka mendapati bahwasanya tauhid tidak keluar dari ya rububiyah, uluhiyah dan al-asma was sifat. Baik, sampai mana kemarin ya? Itu fa inna tauhida hakikatan. Ya. Baik. Farabbu masdaru rabba ya rubbu. Baik. Ini habis liburan sih, nyate bikin lupa. Baik, qala rahimahullahu taala, kita ulang lagi. I'lam anna Allaha subhanahu huwa rabbu kulli syai'in wa malikuhu wa ilahuhu. Ketahuilah, i'lam itu adalah kalimat yang digunakan ya oleh para ulama untuk menyampaikan hal-hal yang penting ya, sehingga perlu diperhatikan oleh pendengar. Ya, sering Allah menyebut kalimat i'lam ini untuk sesuatu yang penting, seperti dalam surat Muhammad ayat 19 Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. I'lam anna Allah subhanahu, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala huwa rabbu kulli syai'in wa malikuhu wa ilahu. Ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabb segala sesuatu, wa malikuhu dan yang memilikinya, merajainya, wa ilahuhu dan ya ma'bud. Ilah itu adalah zat yang berhak untuk diibadai. Baik, di sini beliau membagi tauhid menjadi dua. Rabbu kulli syai' wa malikuhu, ini tauhid i'tiqadi, tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Wa ilahuhu, ini tauhid uluhiyah, tauhid amali. Ya, tauhid amali. Baik. Selanjutnya beliau menjelaskan tentang tauhid rububiyah. Farrabbu masdaru rabba yarubbu rabban fahuwa rabbun. Fama'na qawlihi rabbal alamin rabbul alamin. Fa innar rabba huwal khaliqul mujidu li ibadihi alqa'imu bi tarbiyatihim wa islahihim al-mutakaffilu bisalahihim min khalqin wa rizqin wa islahi dinin wa dunya. Baik, di sini beliau menjelaskan tentang makna Rabb, karena tadi beliau mengatakan Allah adalah Rabbu kulli syai, Allah adalah Rabb segala sesuatu. Apa yang dimaksud dengan Rabb? Rabb, kata beliau, adalah masdar dari kalimat Rabba ya Rubbu ya Rabban fahuwa Rabbun, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, makna dari rabbil alamin, beliau mengatakan al-khaliq, yang menciptakan, al-mujid li ibadih, yang mewujudkan hambanya, ya, yang menciptakan, yang mengadakan, al-qa'imu bi tarbiyatihim, yang merawat mereka, membimbing mereka, wa islahihim, dan memperbaiki mereka, al-mutakaffilu bi salahihim, yang menjamin kebaikan-kebaikan mereka, min halkin wa rizkin wa islahin wa islahi dinin wa dunya, berupa penciptaan, rizki ya, dan memperbaiki agama dan dunia. Ini makna dari Rabbil Alamin ya, rububiyah. Jadi rububiyah itu mencakup ya penciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah penciptaan, perbuatan-perbuatan Allah, mencipta, kemudian memberi rizki, mengatur alam, merajai, itu nama atau makna dari Rabbul Alamin. Ya. Baik. Dan al-alamin maksudnya adalah ma siwallah, apa yang selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam usul salasa ya, wa kullu ma siwallahi alam wa ana wahidun min dzalikal alam. Selain Allah Subhanahu wa taala maka disebut alam. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb alam semesta. Ya, semuanya Allah yang menciptakan. Ya, semuanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, Allah yang memberikan rezeki, ya, dan seterusnya. Jadi ini harus kita yakini. Ini namanya tauhid rububiyah. Siapa yang tidak meyakini tauhid rububiyah, maka dia lebih kafir daripada orang-orang kafir, ya, jahiliyah. Karena orang-orang kafir dahulu yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Abu Jahal, Abu Lahab, ya, dan sebagainya, mereka menetapkan tauhid rububiyah ini. Mereka enggak mengingkari. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Seandainya kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Mereka pasti menjawab, di situ ada lam, di situ ada nun yang fungsinya adalah apa? Taukid. Mereka pasti jawab Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka orang-orang kafir yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mengingkari tauhid rububiyah. Ya, oleh karenanya tidak ada yang mengingkari tauhid rububiyah kecuali dua orang. Yang pertama adalah orang, ya, yang sombong seperti Fir'aun. Fir'aun itu sebenarnya mengakui bahwa Allah SWT yang menciptakan langit bumi, tapi karena sombong, ya, maka dia mengingkarinya. Sebagaimana Allah berfirman, wajahadu biha wastaiqanatsha anfusuhum dzulma wa uluwa. Mereka mengingkarinya, jahadu biha, padahal kata Allah Subhanahu wa taala hatinya yakin. Ini Fir'aun, ya, walaupun dia mengatakan ana rabbukumul a'la, sebenarnya dalam hatinya itu mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi. Hanya saja karena congkak, sombong, ya, dengan kekayaannya, sombong dengan kekuasaannya, sehingga dia berani mengatakan ana rabbukumul a'la. Ya, ini. Yang kedua, ayol ehwah, orang yang mengingkari tauhid rububiyah adalah orang-orang yang paling bodoh di dunia ini. Seperti orang-orang ateis. Walaupun mereka mendapatkan gelar profesor, doktor, kalau dia mengingkari, ya, rububiyah Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang paling bodoh di dunia ini. Karena tanda-tanda tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bukti-bukti tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diingkari. Begitu banyak. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid. Dalam segala sesuatu itu terdapat tanda yang menunjukkan bahwa Allah adalah esa. Ya. Coba, ya, mari kita perhatikan pada penciptaan langit. Di mana penciptaannya begitu rapi, tidak ada yang retak sedikit pun, kuat, kokoh, enggak pakai tiang. Adakah arsitek yang bisa menciptakan seperti itu? Sehebat apapun, walaupun mereka bersatu padu berkumpul, ya, para pakar arsitek di dunia ini, enggak ada yang bisa menciptakan seperti langit. Ya, enggak ada yang bisa menciptakan, ya, seperti gunung, lautan, matahari, bulan. Ini menunjukkan tentang keesaan-keesaan Allah SWT. Bahkan pada diri kita. Fi anfusikum afala tubsirun. Lihat pada diri kita. Ya, begitu rapi, begitu tertata, tersusun. Ini menunjukkan bahwa pasti ada yang menciptakan, pasti ada yang mengatur. Tidak mungkin ada sendiri tanpa ada yang menciptakan. Dan tidak mungkin kita menciptakan diri kita sendiri. Itu juga tidak mungkin. Ya, maka orang-orang ateis adalah orang-orang yang paling bodoh di dunia ini. Makanya sangat-sangat tidak etis kalau orang muslim malah kemudian percaya dengan ucapan-ucapan orang-orang kafir, orang-orang ateis yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang muslim mengenal Allah Subhanahu wa taala kemudian malah percaya kepada teori-teori, ya, ideologi-ideologi dari orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ada seorang muslim kemudian percaya dengan teori Darwin misalkan, padahal itu adalah teori dari orang-orang kafir. Ya, ini sangat tidak masuk di akal. Ya. Menarik, pernah diceritakan Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, dan beliau adalah salah seorang ulama yang sangat jago dalam masalah jidal wal munadharah, diskusi, dialog. Dia pernah diajak untuk debat oleh orang ateis. Ya, oleh orang ateis. Maka Imam Abu Hanifah hadir. Ketika dia hadir, dia terlambat. Ya. Kata Imam Abu Hanifah, sebentar, tadi saya terlambat karena saya melihat tadi ada kapal itu bisa ngangkut penumpang sendiri. Ya, dia bisa nurunkan penumpang sendiri, ngangkut barang sendiri, nyetir sendiri, melawan ombak badai sendiri. Gak ada nahkodanya. Gak ada nahkodanya. Orang ateisnya bilang apa? Ya, gak mungkin lah, gak masuk di akal. Mana ada kapal bisa ngangkut barang sendiri, penumpang sendiri, ya, nyetir sendiri, gak ada nahkodanya. Itu gak mungkin, gak masuk di akal. Maka Imam Abu Hanifah langsung mengatakan, nyekap mereka, ya, kalau kalian gak percaya ada kapal bisa nyetir sendiri, bisa ngatur sendiri, nurunkan penumpang dan naikkan penumpang sendiri, apa iya, ya, dunia yang berisi langit, bumi, ya, dan segala isinya ini kemudian gak ada yang ngatur? Paham ya? Jadi kalau kalian gak percaya ada kapal gak ada nahkodanya bisa ngatur sendiri, kalian gak percaya, gak masuk di akal, ya, apa yang mungkin dunia ini kemudian gak ada yang ngatur? Jadi itu tambah, mestinya tambah gak mungkin sekali. Jadi ikhwani, tauhid rububiyah adalah sesuatu yang fitrah. Ya, sesuatu yang fitrah. Oleh karenanya, sekedar seseorang meyakini tauhid rububiyah itu belum memasukkan kepada agama Islam. Nah, ini perlu dipahami. Ya, sehingga salah kalau orang meyakini bahwasanya tauhid itu sekedar tauhid rububiyah. Seperti ada yang meyakini namanya tauhid, yaitu kita meyakini Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rizki kepada kita. Ya, memahami tauhid hanya sekedar tauhid rububiyah seperti ini, ini adalah pemahaman yang kurang, salah. Kalau cuma sekedar tauhid rububiyah, ini belum membedakan antara muslim dengan kafir. Buktinya orang-orang kafir, Abu Jahal, Abu Lahab, CS, yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka, ya, meyakini tauhid rububiyah juga. Jadi pergolakan, ya, pemisah antara dakwah para nabi dengan kaumnya itu bukan masalah pada tauhid rububiyah, tapi yaitu pada tauhid uluhiyah. Ya, pada tauhid uluhiyah. Baik. Selanjutnya, wal ilahiyatu. Sedangkan ilahiyah, yaitu tauhid uluhiyah. Kaunul ibadi maknanya adalah para hamba yattakhidunahu subhanahu mahbuban ma'luhan. Mereka menjadikan Allah Subhanahu wa taala mahbuban, zat yang dicintai. Ma'luhan, yang diibadai. Wa yufridunahu bil hubbi wal khaufi war raja'i wal ihbati wat taubati wan nadhri wat ta'ati wat talabi wat tawakkuli wa nahwi hadhihi al asya. Di mana mereka, yaitu para hamba ini, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan cinta, yakni mereka mencintai cinta yang bermakna pengagungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal khaufi, demikian juga mereka mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan al khauf, rasa takut. Mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 175, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Warroja'i, demikian juga berharap, yakni seorang berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ihbati, al ihbat tunduk, ya. Wat taubati, dan taubat yakni kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu bentuk apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan nadri, dan nazar, ya, nazar yaitu mewajibkan sesuatu yang hukum asalnya enggak wajib, itu namanya nazar. Wattaati, dan taat. Taat, yakni taat itu artinya kita nurut, ya, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wattalabi, ya, dan meminta, yakni meminta rizki kepada Allah, meminta ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wattawakkuli, dan tawakal. Tawakal yakni berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Surat Al-Maidah ayat 23. Hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal. Di sini didahulukan apa? Wa 'alallah, maf'ul bihnya didahulukan, menunjukkan al-hasr, pembatasan. Yani tawakal hanya kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lain. Artinya, ma'asyiral muslimin wal muslimat ayyul ikhwa wal akhwat, makna dari tauhid uluhiyah, tauhid ibadah adalah, ya, seorang hamba mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadah yang harus dikhususkan hanya kepada Allah saja. Dan ini contoh apa yang beliau sebutkan tadi, cinta, takut, berharap, tawakal. Ini sekedar apa? Contoh dari bentuk-bentuk apa? Ibadah. Karena ibadah itu sebagaimana didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ismun, dalam kitabnya Al-Ubudiyah, kata Syekhul Islam Taimiyah, ibadah artinya adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu wa huwa yarda minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Ibadah adalah setiap ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah tersebut bersifat zahir, nampak, ya, seperti salat, menampakkan zakat, puasa, haji, wal batinah, atau amal-amal ibadah yang sifatnya apa? Batin. Ya, seperti tadi cinta. Cinta itu kan di dalam hati. Khauf, tawakal, ya, itu kan di dalam hati. Itu amalan-amalan batin. Jadi segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut sebagai ibadah. Dan ibadah harus diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Siapa yang menyerahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dia tidak mentauhidkan Allah. Ya, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Fatihah yang selalu kita baca dalam salat-salat kita. Berarti setidaknya setiap hari kita membacanya 17 kali. Ya. Kita mengatakan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Untuk perhatikan di situ, iyyaka na'budu itu apa? Maf'ul bih. Itu maf'ul bih, maf'ul bih yang muqaddam, yang didahulukan. Aslinya na'budu iyyaka. Kami beribadah kepadamu. Kalau susunan bahasa Arab, fi'il, fa'il, maf'ul bih. Maf'ul bih itu di belakang. Ya, tapi di sini dalam ayat ini maf'ul bih didahulukan, bahkan hukumnya wajib. Ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk pembatasan. Al-hasr kalau dalam ilmu bahasa Arab, ilmu balaghah. Al-hasr, pembatasan. Yakni kami hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau, tidak kepada yang lain. Hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan, bukan kepada yang lainnya. Siapapun dia, baik dia seorang nabi, baik dia seorang wali, baik dia seorang malaikat, jin, ya, dan lain sebagainya. Ya, kami tidak beribadah kecuali hanya kepada Engkau saja. Ini namanya tauhid apa? Uluhiyah. Dan inilah ayyul ihwah, ya, tauhid yang merupakan benang pemisah antara ya para nabi dan umat-umatnya. Jadi yang menjadi perseteruan antara para nabi dengan umatnya bukan dalam masalah tauhid rububiyah. Karena tauhid rububiyah itu fitrah. Tadi orang-orang kafir saja mereka meyakini tauhid rububiyah itu. Bahkan Fir'aun pun mengakui tauhid rububiyah hanya karena sombong saja. Dia mengingkarinya. Ya, sebenarnya dia mengakui. Nah, yang menjadi permasalahan akar perseteruan adalah dalam masalah apa? Tauhid ibadah. Makanya inti dakwah para rasul adalah mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah saja. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula ani abuduwaha wajtanibu attahu. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan kepada kaumnya, beribadalah kalian hanya kepada Allah saja. Wajtanibu tahut, dan ya hindarilah tahut, tinggalkan tahut, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting, ikhwan, ya, tauhid uluhiyah ini sangat penting, ya, karena berkaitan dengan ibadah, ya, yang merupakan tujuan inti, ya, Allah menciptakan kita di dunia ini. Bukankah ya kita diciptakan di dunia ini untuk apa? Ibadah. Sebagaimana dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Ayat yang merupakan visi misi hidup kita di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Allah. Ini ayat yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Supaya kita tahu arti hidup di dunia ini untuk apa. Supaya kita enggak seperti binatang yang hanya makan, minum, bersenang-senang, enggak ngerti tujuan untuk apa hidup. Kayak orang-orang kafir. Ya, yang hidupnya seperti apa? Binatang, hanya cuma bersenang-senang saja. Tapi seorang muslim dia ngerti tentang visi misi hidup ini, tujuan untuk apa dia hidup ini, yaitu untuk mengumpulkan ya pundi-pundi pahala, bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak setelah ya meninggal dunia, akan ada kehidupan yang kekal dan abadi. Ya, maka hendaknya bagi kita untuk menyibukkan diri kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai faedah agar ibadah kita sempurna, ibadah kita ya menjadi ibadah yang baik, ya, karena jangan cuma sekedar ibadah saja, tapi hendaknya ibadah kita ini ibadah yang sempurna, ibadah yang baik. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku untuk selantiasa berzikir kepada-Mu dan bersyukur kepada-Mu dan beribadah yang baik kepada-Mu, husni ibadah. ada kalimat husni. Jadi bukan hanya sekedar ibadah, tetapi apa? Ibadah yang baik. Demikian juga dalam surat Tabarak, Allah mengatakan, Alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian. Hidup ini adalah ujian. Ya, untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Jadi bukan hanya sekedar beramal, bukan hanya sekedar beribadah, tapi beribadah yang baik. Itu penting. Dan ibadah yang baik itu adalah yang memenuhi beberapa kriteria. Kriteria yang pertama adalah ikhlas. Ya, ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lahuddin. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka seorang hamba berupaya bagaimana dia di dalam beribadah ini memurnikan, meluruskan niatnya semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena mencari pujian, sanjungan, ya, gelar, ya, cari pengikut, cari jabatan, ya, cari harta dunia, tidak. Tetapi yang dia cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Karena tidak diterima amal ibadah kita kalau enggak ikhlas. Ya, tidak ada artinya, sia-sia, seperti debu yang berterbangan. Ya, seperti debu yang innamal a'malu kalwi'a. Sesungguhnya setiap amalan ibadah itu seperti bejana. Idza fasada asfaluhu fasada ala. Kalau bawahnya udah bocor, maka atasnya enggak ada artinya. Antum kalau ini ada gelas, kalau bawahnya bocor enggak ada artinya. Ya, kita ngisi air. Enggak penuh-penuh. Kenapa? Karena bocor. Demikian juga amal ibadah, kalau niatnya sudah rusak, enggak ada artinya. Enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada pahalanya. La ajra liman la hisbatalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada pahala bagi orang yang tidak ya, ada niatnya. Yang kedua, ya, agar amal ibadah kita baik, maka harus al-mutabah. Mutabah artinya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah ini bukan berdasarkan hawa nafsu. Bukan berdasarkan perasaan. Bukan mengikuti apa kata banyak orang. Ibadah itu harus mengikuti tuntunan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya, tuntunannya dari kami, maka amalan tersebut apa? Tertolak, sia-sia. Pegel aja. Walaupun dia ikhlas lillahi ta'ala, nawaitu lillahi ta'ala, tapi kalau enggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, tidak ada artinya. Masih ingat tiga golongan yang pertama kali dicampakkan oleh Allah ke neraka? Orang yang berjihad, orang yang baca Al-Quran, orang yang bersedekah, tapi justru dilempar ke neraka. Kenapa? Karena mereka enggak ikhlas. Ya, enggak juga sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, demikian juga tiga orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun niatnya baik, tapi enggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah ditegur. Yang satu mengatakan saya akan sholat malam terus, enggak bakalan tidur. Yang satu lagi mengatakan saya akan puasa terus, enggak bakalan ya berbuka. Yang satu saya akan membujang terus, enggak bakalan nikah. Akhirnya ditegur sama Nabi sallallahu alaihi wasallam karena enggak sesuai tuntunan Nabi. Menarik, Imam Ibnu Qayyim memperumpamakan orang yang beribadah tanpa tuntunan Nabi bagaikan seorang pengembara, seorang musafir yang mengisi kopernya, mengisi tasnya dengan ya, pasir dan batu-batuan, kerikil. Hanya memberatkan, enggak ada faedahnya. Orang yang kurban, tapi misalkan kurbannya pakai ayam sama bebek, ya, pegel toh, enggak ada faedahnya. Itu bukan ibadah kurban. Apalagi kurban perasaan. Tambah enggak diterima lagi, enggak ada contohnya itu bid'ah dolalah itu. Ya. Baik. Ada orang haji, tapi hajinya enggak ke Mekah, hajinya ke Iran misalkan. Nah, ini kesasar, enggak diterima. Baik, yang ketiga, agar ibadah kita ini baik, ya, maka harus menggabung antara ar-raja wal khauf, mengharap dan takut. Innahum kanu ya yusari'una fil khaira wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashin. Sesungguhnya mereka, yaitu para nabi, itu orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan, dan mereka ya berdoa kepada kami dengan penuh harap dan takut. Jadi kita dalam beribadah berharap, yakni berharap agar diterima, berupaya untuk ikhlas, berupaya untuk sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan cuma berharap saja, harus takut juga. Takut kalau enggak diterima. Takut kalau ya dicampakkan ke neraka. Ya, karena kita enggak bisa menjamin. Apa ketika kita sholat antum menjamin sholat antum diterima? Enggak. Ketika antum misalkan puasa, apa antum menjamin bahwa puasa antum diterima? Enggak. Seorang muslim tidak bisa menjamin. Berharap, berdoa, iya, tapi enggak boleh menjamin, memastikan. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail, tatkala membangun Ka'bah, dan itu adalah amalan yang paling utama ya, bangun Ka'bah. Tapi apakah menjamin? Enggak. Dia mengatakan, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal kami. Berdoa, enggak menjamin, enggak memastikan. Ya. Jadi hendaknya bagi kita untuk apa? Berdoa kepada Allah, itu harapan. Tapi tidak menjamin, tidak merasa aman, tidak memastikan. Ya, tidak memastikan. Ini supaya kita tidak terlalu menghayal. Ya, banyak orang itu menghayal bahwa dia adalah calon penduduk surga, sudah memastikan, padahal dia banyak berlumuran dengan dosa. Ya, baik. Yang keempat, ayyul ihwah, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus banyak memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang memudahkan kita untuk beribadah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Andaikan bukan Allah yang memberikan kemudahan kepada kita, kita enggak bakalan bisa beribadah. Ya. Kita enggak boleh sombong. Kita ini lemah, makhluk yang lemah. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Termasuk minta pertolongan untuk mewujudkan ibadah. Betapa banyak orang tahu ilmunya tapi enggak bisa melaksanakannya atau enggak diberi kemudahan untuk melaksanakannya. Makanya antum perhatikan ketika adzan, ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, ayo menuju apa? Salat. Kita kalau dengar dianjurkan untuk mengucapkan apa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Karena betapa banyak orang dengar hayya 'alas shalah tapi enggak datang ke masjid. Berarti dia enggak diberi kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah. Hanya minta pertolongan kepada Allah. Ya. Karena tidak ada yang memudahkan kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan agar amal ibadah kita juga baik, ayyul ihwah, hendaknya kita apa? Mencari waktu dan momen yang sesuai. Jadi ibadah yang paling utama itu adalah yang sesuai dengan waktunya. yang sesuai dengan waktunya. Kalau waktunya belajar, ya belajar. Waktunya kerja, ya kerja. Ya, waktunya istirahat, istirahat. Ya, waktunya nolong orang, nolong orang. Makanya amal ibadah itu yang paling baik adalah yang sesuai dengan waktu. Yang sesuai dengan waktu. Ya. Kalau misalkan hari Arafah misalkan, maka yang paling utama adalah memperbanyak zikir, doa, ya, puasa. Kalau waktunya ada musibah misalkan, berarti yang paling utama adalah bantu, ya, saudara-saudara kita yang terkena musibah. Demikian seterusnya. Ada tamu, yang paling utama bukan kemudian antum ngaji Quran. Ada tamu dibilang, oh saya lagi ngaji Quran. Ya, enggak. Yang paling utama ketika ada tamu adalah bagaimana kita menghormati tamu. Ya, begitu. Baik, antara adzan dan qomat, apa yang paling utama? Berdoa atau baca Quran? Nah, kok banyak yang baca Quran? Ya. Yang paling utama antara adzan dan qomat adalah berdoa. Baca Quran ada waktunya sendiri. Tapi yang paling utama antara adzan dan qomat adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kecuali kalau doanya sudah selesai, karena kita ini kadang enggak bisa panjang-panjang doanya. Kalau dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pas hari Arafah mulai zuhur sampai maghrib itu doa terus. Lantum belum ada satu jam udah bingung. Mau doa apa lagi? Ini udah selesai semuanya. Kita sering seperti itu. Ya, kalau memang sudah selesai boleh antum untuk baca Quran asalkan tidak keras-keras sehingga mengganggu yang lain. Ya, ini penting. Ya, antum boleh membaca Quran saat antara adzan dan qomat, tapi perhatikan tidak boleh terlalu keras sehingga mengganggu yang lain. Karena bisa jadi yang lain sedang berdoa terganggu dengan suara bacaan Quran kita. Ya. Atau dia sedang sholat sunnah. Karena yang disyariatkan antara adzan dan qomat itu sholat sama doa. Aslinya seperti itu. Nah. Demikian ayyuhal ikhwah wal akhwat, insyaallah taala nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.